حميد فلا فردي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, kita masuk pada pasal berikutnya dari kitab Ighatsatul Lahafan, wa huwa faslun idza salima al-'abdu salam min fitnati syubuhat wa syahawat hasala lahu a'zamu ghayatain matlubatain bihima sa'adatuhu wa falahuhu wa kamaluhu wa huwa al-huda war-rahmah. Kata Al-Qayyim rahimahullah, faslun, pasal berikutnya, jika seorang hamba selamat dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, maka dia mendapatkan a'zamu ghayatain, mendapatkan setinggi-tinggi tujuan. Dua perkara yang tinggi dari tujuan yang dicari. Yang bihima sa'adatuhu, yang dengan keduanya akan mendapatkan kebahagiaan. Wa falahuhu, kejayaan, wa kamaluhu, dan akan mendapatkan kesempurnaan. Apa dua perkara yang menyebabkan kebahagiaan, kesempurnaan, dan kejayaan? Al-huda wal-rahmah. Hidayah dan rahmah. Ingat bahwa pasal-pasal yang sebelumnya membahas tentang fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat adalah fitnah yang menyebabkan seseorang banyak yang menyimpang karena sesuatu yang samar-samar. Yang hak kelihatan seperti batil, yang batil seperti hak. Atau yang sengaja dikaburkan antara hak dengan batil. Ini yang menyebabkan sekian banyak orang menyimpang. Dan ini yang dikatakan dengan fitnah syubhat. Ada pula fitnah syahwat. Fitnah syahwat adalah fitnah keinginan-keinginan manusia. Yang sesungguhnya itu adalah sudah diciptakan demikian oleh Allah. Zuyyina linnasi hubbu syahawat. Min al-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min al-zahabi wal-fiddah wal-an'ami wal-harb. Sesungguhnya Allah diindahkan bagi manusia kesukaan syahwat kepada wanita, anak-anak, harta benda, emas dan perak, sawah dan ladang, atau kuda-kuda yang ditambatkan dan seluruhnya. Berarti memang manusia memiliki keinginan-keinginan tersebut. Tetapi ketika Allah sudah katakan haram, ketika Nabi sudah menyatakan haram, maka seorang tadi diuji dengan keinginan-keinginan syahwatnya. Apakah dia tetap memuaskan syahwatnya dalam keadaan tahu itu haram, atau dia istiqamah di atas hukum-hukum Allah dan kemudian dia sabar, tidak dia mengumbar hawa nafsunya tetapi menahannya. Maka orang yang seperti ini berarti selamat dari fitnah syahwat. Tetapi mereka-mereka yang sudah tahu itu haram tapi diterjang oleh dia, yang penting puas, maka orang ini terfitnah dengan fitnah syahwat. Maka dikatakan, kalau seseorang sudah selamat dari dua fitnah tersebut, selamat dari fitnah syubhat dan selamat dari fitnah syahwat, hasala lahu a'zam ghayataini matlubatain, maka dia akan mendapatkan dua perkara dari tujuan yang tinggi, yang dengannya akan mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, dan juga kesempurnaan, yaitu al-huda wa-rahmah. Dua, dia selamat, akan mendapat dua. Yaitu selamat dari syubhat dan syahwat, akan mendapatkan huda wa-rahmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa wa fatahu dan budaknya. Kata Allah, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Kata Allah, "Fawajada," dan keduanya mendapatkan, Musa dan budaknya mendapatkan seseorang, 'abdan, seorang hamba kami, min 'ibadina, dari hamba-hamba kami, yang atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan dari sisi kami ilmu. Jadi ketika Musa dan budaknya mencari sebagaimana perintah Allah, maka didapati seorang hamba, yaitu Nabi Khidr. Diriwayatkan, Allah sebut dengan dua perkara Nabi Khidr. Kata Allah, atainahu rahmatan min indina, kami beri rahmat dari diri kami. Dan yang kedua, dan kami ajari dia ilmu, wa'allamnahu min ladunna ilma, kami beri rahmat, kami beri ilmu. Ilmu ini huda, bimbingan hidayah, sedangkan rahmat adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mempraktikkannya. Qul inna a'udzubikum wa jama'a lahu bainar rahmati wal ilm. Maka dalam ayat ini dikumpulkan oleh Allah untuk dia dua perkara, ar-rahmah wal ilm, rahmat dan ilmu. Wa dzalika nadhiru qauli ashabil kahfi, dan ini mirip sekali dengan ucapan para ashabul kahfi ketika mereka berdoa, rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Kata mereka, rabbana, wahai rabb kami, atina min ladunka rahmah, berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Wahai lana min amrina rasyada, dan persiapkan untuk kami dalam urusan kami rasyada, bimbingan, petunjuk. Sama yang diminta, rahmat dan petunjuk, rahmat dan ilmu, rahmat dan bimbingan. Fa innar rasyd huwa al-'ilm, karena namanya rasyd, rasyada itu adalah ilmu, ilmu. Yani ilmu bima yanfa' wal 'amal bihi, ilmu yang bermanfaat dan juga pengamalannya. Warrusdu wal huda idza ufrida kullun minhuma tadammana al-akhar, kalimat rusd dan juga kalimat huda, kalau dia sendirian maka satu bermakna yang lain. Kalau disebut huda maknanya rusd juga, kalau disebut rusd maknanya huda juga kalau sendirian. Tetapi kalau berdua bersama-sama disebut biasanya agak dibedakan. Wa idza qulina ahaduhuma bil akhar fal huda huwa al ilm, kalau disertakan bersama-sama maka huda itu adalah ilm bil haq, sedangkan rasyad adalah pengamalan. Qulina a'udzubikum, demikian dua kalimat dalam bahasa Arab yang kadang-kadang dikatakan idza tama'a iftaraq wa idza iftaraqa ijtama', kalau berkumpul dia berpisah, kalau berpisah dia berkumpul. Apa maksudnya? Kalau dua kata tadi berpisah sendiri-sendiri maka maknanya berkumpul, maknanya sama. Ini maknanya itu maknanya ini. Tetapi kalau dia bersama-sama, berkumpul, maknanya berpisah, maknanya berbeda. Ini makna lain, ini makna lain. Banyak kalimat-kalimat yang seperti dalam bahasa Arab, seperti fuqara dan masyaki. Kalau disebut sendirian, fuqara, termasuk orang masyakin di dalam fuqara. Kalau mengatakan masyakin, juga maknanya fuqara. Tapi kalau disertakan bersama-sama, fuqara dan masyakin, dibedakan oleh para ulama. Fuqara yang begini, masyakin yang begini. Miskin yang perlu dikasihani, yang dalam keadaan dia punya tapi pas-pasan, tetapi kalau fakir tidak memiliki sama sekali. Demikian pula Islam dan iman, kalau dikatakan bagikan pada orang muslim, ya semuanya, orang mukmin, orang muslim kita bagikan. Kalau dibalik, bagikan pada orang mukmin saja, ya maksudnya bagikan kepada orang muslimin. Kalau berpisah kalimat tadi maknanya sama, muslim yang mukmin, mukminnya muslim. Tetapi kalau bersama-sama, ini kasih ke orang mukmin, jangan muslim. Apa maknanya? Muslim itu yang sekedar dia sudah masuk Islam saja. Tapi kalau mukmin yang sudah sampai ke hatinya, yang sudah sampai ke hatinya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslam." Katakan kalian masuk Islam, kalian belum beriman. Katakan kami masuk Islam, kalian belum beriman. Jadi ketika mereka mengatakan amanah, belum, kalian baru masuk Islam, belum beriman. Dibedakan. Tetapi kalau sendirian sama. Termasuk kalimat itu adalah ini, ar-rasyad wal huda. Kalau disebut rasyad, maknanya huda. Kalau disebut huda, maknanya rasyad. Tetapi kalau bersama-sama, hudan wa rasyada, hudan dan rasyad artinya sebagai bimbingan ilmu, ini huda, sedangkan rasyad adalah pengamalannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Seseorang butuh dari Allah dua perkara tadi. Yang pertama rahmat, yang kedua adalah bimbingan petunjuk. Bimbingan ilmu. Ada orang yang mendapatkan bimbingan ilmu, tapi dia tidak bisa menerapkannya. Kenapa? Tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak mendapatkan tauhid. Dia alim. Dia tahu ini halal, ini haram. Bahkan dia sudah menjadi seorang yang benar-benar alim. Tetapi ketika pengamalannya tidak mendapatkan taufik. Berarti orang ini mendapatkan satu ilmu tentang huda, tetapi dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Sehingga kita butuh dua-duanya. Bimbingan ilmu dan rahmat dari Allah agar kita bisa menerapkannya. Khairina a'azakumullah wa muslimin yang saya hormati. Dikatakan war-rasyad wal-huda dikatakan adalah sesuatu yang kalau bertemu bersama-sama maknanya berbeda, kalau dia sendiri-sendiri maknanya sama. Wadadduhuma al-ghayb wadidduhuma al-ghayb wattiba'ul hawa. Sedangkan lawan dari keduanya, orang yang selamat dari syubhat dan syahwat akan mendapatkan rahmat dan huda. Lawan dari keduanya adalah al-ghayb wattiba'ul hawa. Al-ghayb penyimpangan dan ittiba'ul hawa pengikut hawa nafsu. Kalau al-ghayb penyimpangan, biasanya orangnya semangat beramal, tetapi salah ilmunya, salah asuhan, salah bimbingan, sehingga dia menyimpang. Tetapi kalau tiba'ul hawa, dia sudah terbimbing secara ilmu. Ini benar, ini salah, dia sudah tahu. Tetapi karena hawa nafsunya tidak suka. Dan hawa nafsunya lebih suka kepada syahwatnya, maka dia mengerjakan syahwat dan meninggalkan apa yang dia sudah tahu. Ini berarti tiba'ul hawa. Waqad yuqabil ar-rasyad bid-dhurri wasyarr. Dan kadang pula ar-rasyad bertentangan atau lawannya adalah dur, mudharat dan syarr, kejelekan-kejelekan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada." Kata Allah kepada nabinya, "Qul, katakan kepada mereka, la inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Aku tidak memiliki untuk kalian dharran, kejelekan, wala rasyada." Dan tidak pula kebaikan. Berkata mu'minul jin, berkata orang yang beriman dari kalangan jin, wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Aku tidak tahu apakah kejelekan yang dikehendaki di muka bumi ini atau Allah menginginkan rasyada. Berarti kadang-kadang rasyada lawannya adalah syar. Ar-rusdu yuqabilul ghayb, maka rusd itu lawannya adalah ghaib. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang lurus, jalan yang benar, mereka tidak menjadikannya sebagai jalan mereka. Wa iyyaraw sabila al-ghaib, kalau mereka melihat sabila al-ghaib, jalan yang menyimpang, yattakhiduhu sabila, justru mereka jadikan sebagai jalan mereka. Kalau ada jalan yang benar, mereka enggak jadikan sebagai jalan. Tetapi ketika ada jalan yang menyimpang, mereka justru mengikutinya. Berarti lawannya jalan yang lurus, ar-rasyad, sedangkan jalan yang menyimpang adalah ghaib. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yuqabilu ad-dur wa syarr. Kama taqaddam wa dhalika li anna al-ghaib sababun li husuli syarr wa ad-dur. Dan kenapa bertentangan pula rasyad dengan durun wa syarr, kejelekan dan madarat? Karena memang dengan menyimpang sesat akan mendapatkan sekian banyak kejelekan-kejelekan sekian banyak madarat-madarat. Wawuku'uhuma bisahibihi, dan pasti akan terjadi kejelekan dan kerugian pada orang yang sesat. Fadhararu wa syarru ghayatul ghayyi wa samratuhu. Maka yang namanya darar, kejelekan-kejelekan atau kerugian-kerugian, wa syarr, kejelekan-kejelekan, adalah ghayatul ghayyi. Itu adalah ujung terakhir dari penyimpangan. Ini penyimpangan itu ujung-ujungnya syarr wa darar. Wa samratuhu, dan merupakan buahnya. Buahnya ghayyi, buahnya penyimpangan adalah madarat, kerugian-kerugian, dan kejelekan-kejelekan. Dan tentunya yang paling besarnya adalah kejelekan yang sangat jelek di yaumul qiyamah di dalam neraka. Kama anna rahmah, sebagaimana sebaliknya. Rahmat wal falah, rahmat dan kasih sayang, merupakan ghayatul huda, merupakan ujungnya bimbingan petunjuk tadi. Ujungnya jalan yang lurus adalah rahmat dan kebaikan-kebaikan. Wa tamratuhu, yang merupakan buahnya. Buahnya jalan yang lurus adalah rahmat wal falah. Walihada yukhabil kullun minhuma binaqidihi wa sabab naqidihi. Maka masing-masingnya di merupakan lawannya, pertentangan dengan keduanya dan dengan sebab-sebabnya. Artinya rasyad bertentangan dengan kejelekan, dengan barat, bertentangan pula dengan jalan yang lurus. Bertentangan dengan jalan yang lurus, karena ini adalah sama-sama jalan, ini jalan menyimpang, ini jalan yang lurus. Bertentangan dengan kejelekan dan madarat, karena ini sebab-sebabnya. Kalau menyimpang, jadi jelek. Maka lawannya adalah perkara-perkara yang baik-baik, sedangkan perkara yang menyimpang, lawannya adalah yang merupakan jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau fahada, falihada yuqabil kullu minhuma binaqidihi wa sababi naqidihi. Fayuqabilul huda bidhalal. Maka yang namanya huda bertentangan dengan kesesatan. Sebagaimana Allah katakan, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang disukai, dan Allah berikan, Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Yudhillu dhalal, yahdi, memberi petunjuk. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Demikian pula dalam ayat lain, in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil. Kalau engkau bersungguh-sungguh untuk membimbing mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yahdi man yudhil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang sudah disesatkan, yang sudah ditetapkan oleh Allah sesat. Bahwa ketika, berarti siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Ini menunjukkan lawan dari keduanya. Petunjuk, lawannya adalah kesesatan. Al-huda, lawannya adalah dalal. Wa jama'a subhanahu wa ta'ala awa yuqabilu bid-dalal wal-adab kaqawlihi. Dan juga lawannya hidayah bukan hanya kesesatan, tetapi juga lawannya adab. Faman ittaba'a hudaya fala yudhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, maka dia enggak akan sesat dan enggak akan sengsara. Berarti lawannya petunjuk, hidayah, dua. Sesat dan sengsara. Sesat ini lawan dari jalannya, sengsara akibatnya. Berarti dipertentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang bertentangan dengannya dan juga dengan hasilnya. Makanya tidak heran kalau ketika Allah menyebutkan rasyad, yang artinya jalan yang lurus, kok dibandingkannya atau dilawannya dengan syar. La amliku lakum darran wala rasyada. Rasyad, kelurusan. Sedangkan dar, madarat. Padahal kalau kita lihat terjemahan, rasyad itu petunjuk, maksudnya lawannya kesesatan, kan gitu. Kenapa lawannya kok dar, madarat? Ya, ini lawannya dalam artian penyebab atau hasil dari lawannya. Ini rasyad, lurus. Sedangkan dur, ini adalah hasil dari lawannya. Lawannya kesesatan. Hasilnya kesesatan, dur. Mabarat. Sekarang dibalik. Bahwa yang namanya petunjuk hidayah, lawannya kesesatan. Dan juga penyebab kesesatan, hasil kesesatan adalah azab. Maka kadang dipertentangkan dengan azab. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk, dia akan sengsara. Lawannya sengsara. Qala inna famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, dia tidak sesat dan tidak sengsara. Qabala al-huda bid-dalal wasyifa wasyqa. Berarti Allah menyebutkan lawannya hidayah adalah kesesatan dan kesengsaraan. Wa yajma subhanahu wa ta'ala bainal huda wa falah. Dan Allah kumpulkan antara petunjuk dengan falah, keberhasilan. Dalal dikaitkan dengan kesesaraan, sedangkan petunjuk dikaitkan dengan falah, kebahagiaan. Wal huda war rahmah, demikian pula huda biasanya disebut bersama ar-rahmah, rahmat. Kama yajma bainad dalali wasyaqa, sebagaimana Allah mengumpulkan antara kesesatan dengan kesengsaraan. Selalu mengiringkan bersama antara kesesatan dengan kesengsaraan. Wad dalal wal adab, kesesatan diiringkan dengan azab, siksaan. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Mujrimin fi dhalalin wa su'ur. Dhalal kesesatannya, su'ur kesengsaraannya. Fa dhalal diddul huda, maka kesesatan itu lawannya petunjuk, lawannya su'ur, ya, kesengsaraan, lawannya azab, yang semuanya itu lawannya rahmat. Fa min la'azakumullah. Allah berfirman dalam ayatnya, wa man a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling dari mengingatku maka dia mendapatkan kehidupan yang sengsara, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan nanti pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Siapa yang berpaling dari mengingatku maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sengsara. Dan kami akan kumpulkan dia yaumul qiyamati a'ma, akan kami kumpulkan dia, dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Kalaupun mereka protes, rabbi limma hasartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku di dunia bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna falasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa, kata Allah, iya, karena dulu engkau diberi ayat-ayat Allah, tapi engkau melupakannya. Maka hari ini engkau pun dilupakan. Tidak dibangkitkan dalam keadaan melihat. Ikhwanuddin a'azakumullah. Lihat, berarti seorang yang menyimpang dari zikir, menyimpang dari mengingat Allah, menyimpang dari petunjuk, bimbingan ilmu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Sengsara tidak identik dengan kemiskinan. Jadi bukan berarti orang yang menyimpang dari Allah akan miskin, tapi orang yang ingat Allah akan kaya, bukan. Karena itu bukan ukuran seorang bahagia atau tidak bahagia, tidak, bukan ukuran sengsara atau tidak sengsara. Banyak orang yang dalam keadaan kaya tapi sengsara. Sehingga ini adalah urusan hati. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan mengalami kehidupan yang sengsara, hatinya tidak tenang, tidak tenteram. Tetapi mereka yang ingat Allah, mereka yang beriman kepada Allah, maka hatinya tenteram sampai matinya. Sampai Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang tenteram. Dia kaya, dia miskin, dia cukup, dia kurang, dia sakit, dia sehat, tetap dalam keadaan hatinya tenteram. Ini khonibina azakumullah, yang Allah berikan hanya kepada orang yang beriman. Adapun dunia, Allah berikan pada orang beriman, Allah berikan pada orang kafir. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek. Dunia Allah berikan pada seluruh jenis manusia. Tetapi ketentraman hati hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Dan sesuai dan seukuran dengan keimanannya. Semakin tinggi keimanannya, semakin tenang tentram. Wal maqsudu anna man salima min fitnati syubhat wa syahawat. Maksud dari pembahasan ini adalah siapa yang selamat dari fitnah syubhat-syubhat dan fitnah syahwat, jumi'a lahu bainal huda war rahmah, maka dia akan diberi dua perkara. Huda war rahmah, petunjuk dan rahmah. Atau huda wal falah, petunjuk bimbingan dan falah, kejayaan keberhasilan. Qala ta'ala an awliya'ih, Allah berfirman tentang wali-walinya. Bagaimana mereka berdoa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan sesatkan kami. Ba'da idh hadaitana, jangan sesatkan kami setelah engkau memberikan petunjuk pada kami. Wahab lana, dan berikan untuk kami. Min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab. Ini awliya Allah, wali-wali Allah SWT berdoa dengan kalimat ini. Apa yang diminta berarti? Dua perkara. Yang diminta juga dua tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Minta petunjuk dan berlindung dari kesesatan. Yang pertama. Yang kedua, wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami rahmat, kasih sayang dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha memberi, ya Allah. Innaka anta al-wahhab, yang maha memberi. Yang diminta dua pertama. Banyak orang yang meminta satu sisi, lupa sisi yang lain. Akhirnya menyimpang dia sesat. Kalau dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bimbingan huda, tapi tidak mendapatkan rahmat, ta'udzubillah. Sudah banyak orang yang mendapatkan ilmu tentang Quran wa sunnah, ahli tafsir, ahli fiqh, ahli bahasa Arab, ahli sastra Arab, dan dia dalam keadaan tahu ucapan sekian para ulama, bahkan bukan hanya tahu, hafal hafiz. Hadirin azakumullah, ternyata dia menyimpang sesat. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azakumullah, tetapi mereka-mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk mencari ilmu dan untuk menerapkan ilmu ini. Sehingga minta bimbingan ilmu, dan jangan lupa minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, minta taufik. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Wa lamma sakata 'an Musa al-ghadab," ketika Musa sudah mulai reda marahnya. Sakata 'an Musa al-ghadab artinya mereda dari Musa marahnya. Karena ketika marah, beliau melemparkan al-wahnya, papan-papan catatannya, dan kemudian menarik jenggotnya Harun sambil memarahinya. Ketika sakata anhu an Musa al-ghadab, ketika Musa sudah mulai reda marahnya, aqadal alwah, diambillah lauf-lauf tadi. Fi nuskhatiha, yang di dalam catatan itu ada hudan, ada rahmah, ada petunjuk, ada rahmat. Illadzina hum li rabbihim yarhabun, yaitu untuk mereka-mereka yang takut kepada Rabb mereka. Qulana a'udzubikumullah wa muslimin yasarnati. Berarti dalam kitab Taurat berisi hudan warahmah. Dalam kitab-kitab Al-Quran berisi hudan warahmah. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hudan warahmah. Dan yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman, para awliya Allah, hudan warahmah. Dan yang dikatakan oleh Ashabul Kahfi, di gua mereka ketika mereka berdoa, juga meminta hudan warahmah. Dua perkara ini yang dibutuhkan oleh kita dan seluruh manusia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rashada, kata Ashabul Kahfi. Ya Allah, aku minta dari sisimu rahmat dan persiapkan untuk kami rashada, bimbingan jalan yang lurus. Demikian pula dalam ayat lain. Kata Allah, hadza basair min rabbikum wa hudan wa rahmah liqaumi yuqin. Ini adalah basair, basirah, ilmu dari Rabb kalian, yaitu hudan wa rahmah liqaumi yuqinun, petunjuk dan rahmat bagi orang yang yakin. Qulana a'udzubillahi hudan dan rahmah lagi disebut. Ayat lain Allah katakan, laqad kana fi qasasihim 'ibrah liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kull shay wa tafsila kull shay wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Dalam ayat lain juga Allah katakan, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang memiliki lub, yang memiliki akal yang sehat. Maka ada hadisan yuftara, ini bukan bicara dusta, ini bukan ucapan dusta. Walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi, tapi ini pembenaran terhadap apa yang ada di hadapan mereka. Wa tafsil kulli syai', dan ini adalah rincian dari segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah, dan ini adalah petunjuk dan rahmat, petunjuk dan rahmat, petunjuk dan rahmat. Di qaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Qala ta'ala, ayat lain lagi Allah katakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat yang baik buat kalian. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa shifa'un lima fis sudur, dan merupakan penyembuh apa yang ada dalam hati. Wa hudan wa rahmah, dan ini petunjuk dan rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Qul inna a'udzukum min qawlihi hadza basair, ucapan Allah tadi hadza basair min rabbikum, yani 'amun mutlaq sifatnya, umum dan mutlaq. Sedangkan qawluhu hudan wa rahmah liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Qul inna a'udzukum min liyat, ada yang dimutlakkan, ada yang dikhususkan. Ketika disebutkan hadza basair min rabbikum, ini adalah ilmu, nasihat dari Rabb kalian. Untuk siapa? Umum. Untuk semua manusia. Ini nasihat buat kalian seluruhnya. Tetapi ketika bicara rahmat, wa hudan wa rahmah, khusus liqaumi yuqinun, hanya buat orang yang yakin. Sebab kalau tidak yakin, tidak akan jadi rahmat buat mereka. Perhatikan. Kalau Al-Quran ini sebagai nasihat, untuk siapa? Untuk seluruhnya. Kalau Al-Quran ini sebagai bimbingan ilmu, untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Ikutilah. Tetapi kalau dikatakan rahmat, ini rahmat buat siapa? Qadirin a'azakumullah. Hanya untuk orang yang yakin. Liqaumin yuqinun. Ayat sebelumnya juga begitu. Liqaumin yuqminun. Yang sebelumnya? Ya qaumin yuqinun. Pada benar azab, berarti semuanya khusus. Yang awal disebutkan dengan liqaumin yuqinun. Iya, yang awal yang sebelumnya. Ayat yang terakhirnya yang selanjutnya liqaumin yuqminun. Ada yuqinun, ada yuqminun. Artinya khusus bagi orang yang beriman, khusus bagi orang yang yakin, dan dua makna tadi sama. Yakin maknanya beriman, beriman maknanya yakin. Sebab kalau tidak yakin tidak jadi rahmat. Betapa banyak orang-orang kafir yang mempelajari Al-Quran. Orientalis. Bahkan yang nulis Mu'jamul Mufahras di Al-Fadhil Hadith sekian jilid, itu orang kafir. Orientalis. Berarti dia alim. Ngerti dia. Hadis-hadis, ngerti. Al-Quran, ngerti dia, tahu. Apakah jadi rahmat buat dia? Tidak, karena dia kafir. Berarti dikatakan ilmu bimbingan untuk semua manusia kalau mau. Tetapi dia akan jadi rahmat liqaumin yuqinun, liqaumin yuqminun. Bagi orang yang yakin dan bagi orang yang beriman. Ayat berikutnya, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Setelah dikatakan rahmat lil mu'minin, untuk orang beriman. Qul inna a'udzu muslimin ya syahrmadi. Kembali ucapan Ibnu Qayyim, fa qawluhu hadza basair min rabbikum 'amun mutlaq. Ini basair min rabbikum 'amun mutlaq. Tetapi qawluhu wa hudan wa rahmah liqaumin yuqinun, ini khasun bi ahli al-yaqin. Ini khusus bagi orang-orang yang yakin. Wa nadhiru dhalika qawluhu ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai orang, wahai manusia, telah datang pada kalian nasihat buat kalian dari Rabb kalian. Ini buat wahai manusia seluruhnya. Tetapi wa syifa' lima fis sudur wa hudan wa rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Qul inna a'udzu wa nadhiruhu bil khusus, dan contoh lainnya yang sama dengan ini, nadhiruhu yang semirip dengan ini. Bil khusus, dalam pengkhususan tentang hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, dalam surat Al-Baqarah. Dari kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, hudan untuk orang yang takwa. Yadi bihillahu man ittaba' ridwanahu subul salam. Atau ayat lain, Allah beri petunjuk dengan Al-Qur'an ini. Man ittaba' ridwanahu, orang-orang yang mau mengikuti ridwannya, mau mengikuti ridhonya. Allah beri petunjuk mereka subul salam. Berarti yang diberi petunjuk ke subul salam adalah orang-orang yang ittaba' ridwanahu, orang yang mengikuti ridhonya. Wa nadhiruhu aidan, dan yang semirip dengan itu juga. Ucapan Allah, hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatan lil-muttaqin. Ini bayanun lin-nas. Al-Qur'an ini keterangan, penjelasan bagi seluruh manusia. Tetapi ini hudan wa mau'izatun lil-muttaqin. Tapi ini petunjuk dan nasihat buat orang yang takwa. Wa qad akhbara annahu hudan 'amun li jami'il mukallafin. Sudah disebutkan, dikhabarkan bahwa petunjuk ini am bagi seluruh orang-orang yang diberi beban ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jami'il mukallafin. Iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sebagaimana Allah katakan, mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka huda, bimbingan, petunjuk. Fa'abbar subhanahu wa ta'ala anna al-Quran basair li jami'illah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa Quran ini adalah basair untuk seluruh manusia. Wal-basair jam'u basirah. Basair itu bentuk jamak dari basirah. Wa hiya fa'ilah bimana muf'alah. Dia fa'ilah, wazan yang bicara wazan. Wazannya fa'ilah, basirah. Tapi maknanya mub'alah. Berarti basirah, maknanya mubsarah. Ayin mubsirah. Liman tabassarah. Ini adalah mubsirah yang menjelaskan bagi siapa yang mau untuk mendapatkan kejelasan. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan diantaranya ucapan Allah SWT. Wa atayna samudan naqatan mubsiratan. Dan diberikan kepada kaum Samud naqah, unta yang mubsiratan, dan yang memberikan kejelasan. Ay mubayyinah, memberikan keterangan. Mujibah litabassur, yang mewajibkan mereka untuk bisa memandangnya dan meyakininya. Wa fi'lul absar yusta'mal laziman wa muta'addiyah, dan kalimat al-ibsar kadang-kadang digunakan lazim, kadang-kadang digunakan muta'addi. Lazim itu tidak membutuhkan objek, sedangkan muta'addi membutuhkan objek. Seperti yuqal, dikatakan dalam bahasa Arab, absartuhu. Bimana? Araituhu. Absartuhu maknanya, aku perlihatkan kepadanya. Tetapi absartuhu, bisa bermakna, raaituhu, aku melihatnya. Bisa maknanya, aku memperlihatkan, bisa maknanya, aku melihat. Yang satu lazim, yang satu muta'addi. Aku melihat. Butuh objek atau tidak butuh objek. Aku melihatnya. Tetapi yang dua, aku memperlihatkan kepada dia sesuatu. Qala famubsiratan fil ayah. Maka makna mubsirah dalam ayat tadi, bimakna mar'iyah, la bimakna ra'iyah. Bimakna yang terlihat, bukan bimakna yang melihat. Berarti Allah bawakan Al-Quran ini, Allah turunkan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang jelas buat kalian. Sesuatu yang bisa dilihat oleh kalian. Atau sesuatu yang menerangkan untuk kalian semuanya. Walladina dhannuha bimakna ra'iyah ghalitu. Adapun mereka yang menafsirkan maknanya ra'iyah, yang melihat, itu keliru. Fil ayah. Salah dalam memahami ayat. Wa tahayyaru fi ma'naha, ketika maknanya salah, hanya bingung tafsirnya. Kalau maknanya mubsirah atau al-absbasair tadi maknanya adalah melihat, yang melihat maksudnya melihat apa? Tahayyaru fi ma'naha, mereka bingung tentang maknanya. Tetapi kalau maknanya yang jelas, Allah turunkan ayat ini sebagai kejelasan buat kalian, nyambung. Tapi kalau Allah turunkan ayat sebagai sesuatu yang melihat, melihat apa? Ayat melihat. Apa maksudnya? Tahayyaru fi ma'naha, mereka bingung fi ma'naha, tentang maknanya. Maka tafsir yang benar adalah yang pertama tadi, bahwa makna basair adalah kejelasan-kejelasan. Ini adalah penjelasan dan kejelasan buat seluruh manusia. Tetapi sebagian mereka mengambilnya, maka mereka mendapatkan petunjuk dan rahmat. Sebagian yang lain tidak mau mengikutinya, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan rahmat. Fa'innahu yuqal basur basura bihi wa absarahu fayu'adda bilba taratan walhamza taratan. Demikian. Kadang disebutkan dengan basura bihi artinya melihatnya. Kadang-kadang absarahu pakai hamzah di awalnya. Yani mazid. Surasi mazid. Absarahu. Maknanya sama. Tapi kadang bisa disebut dengan basura, kadang bisa disebut dengan absara. Fayu'adda bilba, kadang-kadang dia membutuhkan objek dengan bantuan huruf ba, basura bihi. Kadang-kadang tidak pakai. Langsung dengan hamzah absara tanpa ba absarahu. Bukan absara bihi, tapi absarahu. Kalau basura bihi. Kalau absara tanpa ba absarahu. Basura bihi atau absarahu. Huma yuqal absartuhu kada. Kemudian dikatakan pula absartuhu kada. Ini maknanya lain lagi. Ay aku memperlihatkan kepadanya. Ay araituhu iyahu. Aku perlihatkan kepadanya perkara ini. Kama yuqal sebagaimana dikatakan basartuhu bihi. Ditasdidkan sabnya. Juga maknanya aku perlihatkan kepadanya. Basartuhu bihi. Wa basura huwa bihi. Yani aku perlihatkan dia kepadanya. Fahahuna basirah wa tabsirah wa mubsirah fal basirah mulbayinah allati tubsar. Maka berarti ada sekian kalimat. Ada basirah, ada tabsirah, tabsiratan, ada mubsiratan. Kita lihat dalam Al-Quran, sering disebut tiga-tiganya. Kadang-kadang Allah katakan basirah. Sebagaimana dikatakan, aj'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'a. Aku ajak kalian di atas basirah. Ini di atas ilmu yang yakin. Juga Allah sebutkan Al-Quran tabsiratan. Tabsirah juga mana satu yang jelas. Kadang Allah katakan dengan mubsirah yang sangat jelas. Fal basirah mubayyinah allati tubsar. Maka makna mubsirah atau makna basirah adalah keterangan yang jelas yang bisa dilihat. Sedangkan tabsirah adalah masdarnya. Seperti tadhkirah. Wa sumiya biha ma yujibu at-tabassur atau tabsirah. Dan dinamakan tabsirah semua yang mewajibkan seorang untuk mengambil kejelasan. Fa yuqal hadhihi al-ayah tabsirah. Ayat ini merupakan tabsirah, merupakan sesuatu penjelasan yang harus kalian ambil. Likauniha alatut tabassur, karena itu adalah alat untuk melihat. Wa mujibu, dan yang mengharuskan dia. Maka Al-Qur'an disebut basirah, disebut tabsirah, disebut huda, disebut syifa, disebut rahmat. Bimana am. Tetapi dengan makna yang umum. Petunjuk ada dua. Ada petunjuk yang am, ada petunjuk yang khas. Petunjuk yang umum artinya pengajaran petunjuk. Siapa yang diajarin? Semuanya manusia. Ini petunjuk. Ikutilah. Ini petunjuk. Maka ini dikatakan huda. Tapi amah. Tetapi ada petunjuk dengan makna si fulan diberi petunjuk oleh Allah. Sehingga bisa mengikuti Al-Quran dan menerapkannya. Si fulan tidak mengikutinya. Allah takdirkan dia menyimpang. Maka yang pertama mendapatkan petunjuk, yang kedua tidak mendapatkan petunjuk. Berarti ada petunjuk bermakna tauhid, ada petunjuk bermakna ilmu. Kalau petunjuk bermakna ilmu, maka umum untuk seluruh manusia. Tapi petunjuk bermakna tauhid, hanya sebagian orang yang Allah beri tauhid. Sehingga dikatakan bimakna amun. Wa bimana khas, dan kadang juga bermakna khusus. Walihada yadhkurullahu subhanahu wa ta'ala hada wa hada. Oleh karena itu Allah kadang memberikan kadang-kadang yang ini, kadang-kadang yang itu. Kalau disebutkan hudan, tapi umum, hudan linnas. Hudan yang mana kira-kira? Yang umum atau yang khusus? Umum, karena linnas seluruh manusia. Hudan linnas. Tapi kalau hudan lil muttaqin, khusus. Maknanya berbeda. Kalau yang umum, hudan linnas, ini adalah bimbingan petunjuk untuk seluruh manusia. Bimbingan ilmu. Tapi mereka ada yang mau, ada yang gak mau. Tapi kalau khusus, hudan lil muttaqin, artinya Allah jadikan dengan Quran ini si fulan mendapatkan petunjuk hidayah sehingga lurus dia, terbimbing ke jalan yang lurus dengan Al-Quran. Qul inna a'udzubikumullah fa huwa hudan lil alamin, maka Allah katakan dengan umum hudan lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam. Kadang-kadang mau'izzatun lil muttaqin, nasihat khusus untuk muttaqin. Wa hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Wa shifaa'un lil alamin, kadang-kadang disebut penyembuh tapi penyembuh umum. Lil alamin, seluruh alam. Kadang-kadang disebut shifaa'un lil mu'minin, penyembuh bagi hanya orang-orang mukminin. Wa mau'izzatun lil alamin, kadang disebut dengan mau'izzah untuk seluruh alam. Tapi kadang disebut mau'izzatun lil muttaqin, fa huwa fi nafsihi hudan wa rahmah wa shifaa'un wa mau'izzah. Maka dia Al-Qur'an itu pada zatnya Al-Qur'an itu merupakan petunjuk, rahmat, syifa, mau'izah. Siapa yang mau dia mendapatkan, siapa yang menolak dia tidak mendapatkannya. Faman ihtada bihi wasta'adha washtafa, maka siapa yang meminta bimbingan dengan Qur'an, wasta'adha dan mengambil nasihat dari Qur'an, washtafa dan mengharapkan kesembuhan dengan Qur'an, kana bimanzilati man ista'mala ad-dawa, orang ini maka kedudukannya sama dengan orang yang menggunakan obat. Ini obat buat penyakit ini obat buat penyakit ini, ini obat buat penyakit itu. Dan ini obat untuk penyakit-penyakit tersebut. Satu orang menyatakan, saya sudah pegang-pegang ini, tapi enggak sembuh-sembuh. Yang lain, mengambilnya, meminumnya, enggak sembuh. Kenapa yang ini enggak sembuh-sembuh, yang ini sembuh? Yang ini menggunakannya, yang ini enggak menggunakannya. Sama demikian pula pada zatnya, Al-Quran ini petunjuk. Tetapi kenapa kadang-kadang disebut untuk mutakin saja? Karena dia yang menggunakannya. Sedangkan yang lain, orang-orang kafir, tahu Al-Quran, tapi tidak menggunakannya. Sehingga dia penyembuh, dia memberi hidayah, dia rahmat, tetapi ada orang yang tidak mau menggunakan rahmat dari Allah ini, tidak mau menggunakan hidayah dari Allah SWT ini. Nah, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bimanzilati man ista'mala ad-dawa, kedudukannya seperti seorang yang menggunakan obat, alladhi yahsul bihi syifa, yang akan bisa menyembuhkan seseorang. Fahuwa dawa'un lahu bilfi'l, maka itu adalah obat untuk dia bilfi'l, dengan perbuatan kalau dia mau menggunakannya. Wa in lam yastamilhu fahuwa dawa'un lahu bilquwwah, kalau tidak digunakan tetap kita katakan ini obat, tapi kamu sendiri yang tidak menggunakan. Jadi kekuatan obatnya ada, tapi kamu gak mau menggunakannya. Maka jangan salahkan. Oh ini bukan obat kok. Buktinya si pulang tetap sakit. Ya si pulang gak menggunakan. Nah, demikian pula hidayah. Al-Quran. Dia tetap huda, tetap petunjuk. Bagi seseorang digunakan sehingga dia mendapatkan petunjuk benar-benar. Bagi orang lain tidak mau menggunakannya, maka dia tidak mendapatkan petunjuk. Al-Quran pada dasarnya tetap dia adalah hudan wa nur. Fal Qur'anu hudan bil fi'l liman ihtada. Maka Al-Qur'an adalah bimbingan petunjuk bil fi'li, dengan usaha orang untuk menggunakannya. Liman ihtada, bagi mereka-mereka yang mau mengikuti petunjuk tersebut. Wa bil quwwah, dan dia tetap memiliki kekuatan petunjuk. Liman lam yahtadi bihi, bagi orang yang tidak mau mengikutinya. Ada orang tidak mengikutinya, tidak menggunakan hidayah ini, tetap Qur'annya adalah hudan, kuwah, filkuwah. Dia punya kekuatan hidayah. Tapi mereka tidak mau mengambil. Fa innama yuhtada bihi wa yurham wa yasta'id al-muttaqun al-muqinun. Sehingga yang hanya saja yang mendapatkan hidayah, wa yurham dan mendapatkan rahmat, wa yasta'id dan mengambil pelajaran, hanya al-muttaqun al-muqminun. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.